engkau mencoba berdalih lelahkanku dengan air mata. Oh, dapatkah sejenak untuk melepaskan keraguanmu? Bersama dirimu, oh, tak pernah terlintas satu asa melupakanmu. Maafkanlah semua salahku, maafkanlah.